الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين sidang kajian salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kuliah subuh yang sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi Jumat. Kemudian keutamaan yang ada pada hari Jumat yang tidak diberikan pada hari yang lain. Begitu pula amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan bagi setiap muslim di hari ini. Begitu pula amalan yang dilarang untuk dilakukan. Begitu pula kita telah memaparkan hukum di dalam menegakkan salat Jumat dan kepada siapa kewajiban itu terkena. Pada kajian kali ini kita akan melanjutkan sisa dari beberapa perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama pada hari Jumat. Di sini perlu diketahui ikhwani afidhakumullah, setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan terkena dengan seruan ini. Menghadiri salat Jumat dan meninggalkan berbagai macam perkara duniawi seperti transaksi jual beli dan lain sebagainya. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya li yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila kalian diseru untuk menegakkan salat pada hari Jumat, bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan jual beli. Maka seorang mukmin harus memperhatikan adab-adab, dia harus fahami dan dia diterapkan agar ketika dia mendatangi salat Jumat tidak sia-sia dan mendapatkan pahala yang besar. Di antara adab menghadiri salat Jumat banyak sekali, kita ambil 8 poin saja. Adab yang pertama, sebelum kita keluar dari rumah, al-ightisal, hendaknya kita mandi. Mandi apa di sini? Mandi besar. Layaknya orang setelah junub. Dan ini hukumnya wajib. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ghuslul jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib bagi orang-orang yang sudah mimpi basah. Maksudnya apa? Mandi Jumat ini wajib bagi setiap orang yang baligh. Namanya wajib, berarti kalau ditinggalkan apa? Fahuwa adzim. Yang meninggalkan mandi besar di hari Jumat, maka dia berdosa. Maka akan berkurang pahala Jumatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, mengkisahkan kisah pada zamannya khilafah Umar ibn Al-Khattab, pada masa pemerintahan beliau, yaitu setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam dan setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Datang zamannya Umar. Kata Abu Hurairah, "Anna Umar ibn al-Khattab bainama huwa qa'imun yakhthubu yaum al-jum'ah." Di saat Umar berada di atas mimbar berkhutbah pada hari Jumat, إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ, min ashabin Nabi alaihi salatu wassalam. Di pertengahan khutbah tiba-tiba datang seorang dari kalangan muhajirin, orang yang dulunya hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Bahkan orang ini termasuk yang masuk Islam pada zaman-zaman pertama. Muhajir, dan dia orang yang termasuk pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Termasuk deretan orang-orang yang pertama. Ya, sahabat yang lama. Dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Fanadahu Umar. Ditegur oleh Umar ibn al-Khattab, ditanya, ayu sa'atin hadhi, dan beliau berkhutbah. Maka di dalam hadis ini, ikhwani afidhakumullah, tidak mengapa bagi seorang khatib untuk mengajak berbicara para makmum karena sebuah hajat, untuk menegakkan perkara yang ma'ruf dan mengingkari perkara yang munkar. Di sini Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda bertanya kepada sahabat ini, ayu sa'atin hadhi, ini sudah jam berapa? Apa gerangan yang membuat engkau terlambat datang menghadiri khutbatul Jum'ah dan salat Jum'ah? Sahabat tersebut berkata, inni syughiltu falam anqalib ila ahli hatta sami'tu ta'dhin. Aku pada hari ini disibukkan di dalam perkara keluargaku, tidak terasa sampai aku mendengar adzan. Falam azid illa antawadda'tu. Ditambah lagi setelah itu aku berwudu, tambah terlambat. Aku disibukkan dengan perkara keluargaku, tidak terasa sampai aku mendengarkan adzan. Kemudian aku setelah itu berwudu, semakin panjang, semakin terlambat. Mendengar perkataan ini, Umar berkata, wal wudu aydan. Engkau hanya mencukupkan dengan wudu saja. Faqad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusl. Dan engkau tahu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam dahulu memerintahkan kepada kita untuk mandi. Ini dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat yang Muslim dengan perbedaan konteks. Waqad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, padahal engkau tahu Nabi dahulu pernah bersabda, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Apabila kalian mendatangi salat Jumat, hendaknya dia mandi. Dan ini perintah dari Nabi. Hukum perintah Nabi asalnya adalah wajib. Tinggal pertanyaannya, siapa sahabat ini? Siapa di antara antum yang tahu? Muhajir. Termasuk sahabat-sahabat yang pertama. Dalam Sahih Bukhari disebutkan seorang sahabat dari muhajirin dan dia yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Dalam riwayat Muslim disebutkan namanya. Siapa sahabat ini? Uthman ibn Affan. Ahsanta ya Muhammad. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka dari hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan bagi mereka untuk mandi. Dan ini hukumnya wajib. Kecuali dalam keadaan tertentu, darurat, dia meninggalkan dan tidak mampu untuk mandi, maka mencukupkan dengan berwudu. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, at-tanadzuf. Membersihkan badan. Apa beda yang pertama dengan yang kedua? At-tanadzuf amrun zaid anil ightisal. Membersihkan badan ini kadar yang lebih daripada sekedar mandi saja. Kalau itu membilas badan dengan air, sekujur tubuh. Kalau yang kedua ini, dia rapikan rambut. Dia cukur bulu ketiak, dia cukur bulu kemaluan. Dia potong kuku di tangan, dia potong kuku di kaki. Kemudian dia pakai wewangian, dia menggunakan pakaian yang bagus. Kemudian setelah itu mendatangi sholat Jumat. Dan ini merupakan adab yang kedua. Dalilnya banyak sekali, di antara satu saja hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yaghtasil ahadukum al-jum'ata wa yatatahhar man istata'a min tuhurin. Tidak ada satupun di antara kalian yang mandi besar pada hari Jumat, kemudian dia bertoharah semampunya. Thumma yudahin min duhnihi, dia pakai minyak. Wa yamassu tiba ahli baitihi, dan dia menggunakan harum-haruman dari rumahnya. Thumma yakhruj, kemudian dia keluar dari rumah tersebut. Wa yusalli ma syaa'a min salat, dia kemudian salat semampunya dan dia memperbanyak di dalam salat tersebut pada hari Jumat. Illa ghafara lahu bainahu wa bainal jum'atil ukhra, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dia dari Jumat ini sampai ke Jumat yang akan datang. Di sini Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, mandi, kemudian toharah, membersihkan diri, kemudian pakai wewangian, kemudian pakai minyak, pakai parfum, harum-haruman dari rumahnya, kemudian setelah itu dia keluar. Tentunya menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang baik, yang sopan, yang bersih. Dan ini merupakan adab. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, bersegera di dalam mendatangi masjid. Sebisa mungkin bersegera di dalam mendatangi masjid. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man raha yawmal jum'ata fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Barang siapa yang mendatangi salat Jum'at di waktu pertama, maka dia seperti orang yang berkurban dengan unta besar, mahal. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan. Barang siapa yang berangkat salat Jumat di waktu yang kedua, level berikutnya, maka dia seperti orang yang berkurban dengan sapi. Lebih ringan. Enggak seperti yang pertama. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran. Barang siapa yang berangkat pada hari Jumat di waktu yang ketiga, berikutnya, ibarat orang yang mendapatkan dari hewan yang dia kurban seperti kibas yang bertanduk, kambing biri-biri yang bertanduk. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dajjatan. Barang siapa yang berangkat pada hari Jumat di waktu yang keempat, maka ibaratnya dia seperti orang yang berkurban dengan ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, yang datang di waktu yang kelima, maka ibaratnya dia seperti orang yang berkurban dengan baydatan, telurnya ayam. Wa idza hadara al-imam hadaratil malaika yastami'una dzikra. Kalau sudah datang imam, khatib hendak ceramah, maka datang para malaikat, mereka mendengarkan khutbah. Nah, maka dari mana kita tahu waktu tinggal dibagi? Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan 5 waktu saja. Maka dilihat dari terbitnya matahari di waktu syuruk, awal permulaan waktu salat duha, sampai datangnya waktu salat Jumat, yaitu ketika matahari tergelincir menuju ke arah terbenamnya ketika masuk salat zuhur. Maka dibagi 5. Setelah terbitnya matahari, waktu yang pertama yaitu. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Dan ini ikhwani afidhakumullah, fadhilah tersebut khusus bagi para makmum, bukan imam. Karena imam mengakhirkan sampai mendekati waktu khutbah. Dan ini nanti berkaitan dengan adab yang kelima. Jadi yang ketiga, mempercepat datang ke dalam masjid. Kemudian yang keempat, ketika sudah sampai di masjid, ada mutafriq baina itsnain, adab yang keempat, tidak melangkahi pundak-pundak manusia yang duduk di masjid. Ini adab, tidak melangkahi pundak-pundak mereka yang membaca Al-Quran, yang berzikir, sampai diangkat kaki supaya mendapatkan shaf yang terdepan, dan dia sudah terlambat. Maka ini termasuk su'al adab, adab yang jelek, adab yang kotor. Kecuali apabila dia melihat ada rongga masuk, enggak ada masalah. Atau permisi dengan baik, supaya diberikan celah, supaya dia lewat. Enggak dapat, ya sholat di tempatnya. Dimanapun dia dapat. Di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami', anna rajulan dakhala al-masjid wa yatakhatta riqab an-nas. Ada seorang manusia masuk ke dalam masjid dan dia melangkahi pundak-pundak dan bahu-bahu manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzur ilaihi wa huwa yakhthub. Dan Nabi melihat kepada orang ini dan dia dalam keadaan berkhutbah. Kemudian ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, ijlis." Wahai fulan, duduk kamu. Faqad adzait. Anda sudah mengganggu. Ya fulan, duduk. Anda sudah mengganggu. Maka adab yang keempat, tidak melangkahi pundak-pundak manusia kecuali apabila dia melihat ada rongga atau minta izin supaya dikasih celah. Ini yang keempat. Kemudian adab yang kelima, ketika kita sudah dapat tempat di masjid, hendaknya kita menegakkan salat apa? Tahiyatul masjid. Dan ini merupakan keumuman dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yaq'ud hatta yusalli rak'atain." Kalau ada di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk dulu sampai dia menegakkan sholat dua rakaat. Ini umum hukumnya, Jumat maupun bukan Jumat. Kalau kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk dulu, jangan turun sampai kalian sholat dua rakaat. Bahkan di dalam riwayat yang lain dari sahabat Jabir mengkisahkan bahwasanya seorang sahabat yang bernama Sulaik Al-Qatafani, pada suatu ketika masuk ke dalam masjid dan dia langsung duduk, dan Nabi SAW sedang berkhutbah. Sahabat Sulaik ini, dia masuk ke dalam masjid dan langsung duduk. Ditegur oleh Nabi SAW, "Qum ya Sulaik, farka' rak'atain wa tajawwaz fihima." Ya Sulaik, berdiri kamu. Padahal sudah duduk. Ya Sulaik, berdiri kamu. Sholat dua rakaat dan percepat sholatmu. Diringkas sholatnya. Tujuannya apa? Supaya dia dapat mendengarkan khutbah. Karena mendengarkan khutbah merupakan kesempurnaan dari sholat Jumat. Kemudian Sulaik pun berdiri. Ketika Sulaik berdiri, Nabi SAW bersabda, "Idza ja'a ahadukumul jum'ata wal imamu yakhthub." Apabila kalian mendatangi sholat Jumat dan imam sudah berkhutbah, "Falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima." Hendaknya dia sholat dua rakaat dan ringankan sholatnya. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, kalau kita terlambat masuk ke masjid dan kita mendengarkan muadzin sedang azan, jangan Anda tunggu sampai azan selesai. Ini pengecualian dalam sholat Jumat. Jangan Anda tunggu sampai azan selesai, langsung Anda bertakbir sholat tahiyatul masjid, percepat. Supaya mendapatkan muqaddimah dari khutbahnya imam. Selain sholat Jumat, karena masih ada rongga waktu, Anda masuk ke masjid, imam sedang azan, tunggu sampai azan selesai, Anda baca doa, setelah itu baru sholat tahiyatul masjid. Sholat Jumat ada pengecualiannya, karena mendengarkan khutbah merupakan kesempurnaan dari sholat. Anda mendengarkan azan, langsung sholat tahiyatul masjid. Dan adab ini ikhwani afidhakumullah, khusus sekali lagi bagi para makmum. Dan ini yang banyak tidak difahami. Adapun khatib tidak disyariatkan sholat tahiyyatul masjid. Kenapa? Lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dinukilkan dari nabi. Dan beliau pemimpin kaum muslimin, pemimpin pada zaman itu sekaligus imam dan khatib. Tidak pernah dinukilkan dari nabi alaihi salatu wasallam wala ahadun minal khulafa. Bahkan tidak pernah dinukilkan satu pun di antara para khulafa, la Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali, ketika mereka menjadi pemimpin dan ketika mereka menjadi imam, yusalluna qabla al-khutbah. Tidak pernah dinukilkan mereka salat sebelum khutbah. Bal yadkhulun wa yakhutubuna mubashar. Mereka masuk ke dalam masjid, naik di atas mimbar, dan mereka berkhutbah. Oleh sebab itu, bagi para khatib mengakhirkan datangnya, dipaskan sampai datangnya waktu sholat zuhur, atau sampai datangnya waktu sholat jumat. Setelah itu masuk dan naik di atas mimbar. Jadi ini merupakan adab bagi khatib. Adapun para makmumin, tetap diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat tahiyyatul masjid. Ini adab yang keberapa? Adab yang ke? Yang kelima. Yang pertama tadi apa? Nah. Yang pertama mandi. Yang kedua membersihkan badan. Kemudian yang ketiga, bersegera mendatangi masjid. Nah, kemudian yang keempat yang merupakan adab yang jelek adalah melompati apa? Pundak. Sehingga di antara adab, jangan Anda melompati bahu-bahu manusia yang ada dalam masjid. Kemudian yang kelima, menegakkan sholat tahiyyatul masjid. Kemudian yang keenam, hendaknya mendekat ke arah imam agar bisa melihatnya. Mendekat ke arah imam agar bisa melihatnya. Dan ini merupakan adab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami', Nabi SAW bersabda, "Ahdhurul khutbata waqrubu minal imam." Dengarkan khutbah, mendekatlah diri kalian kepada imam. Maka barang siapa yang menjauhkan dirinya dari imam akan diakhirkan bagi dia masuk ke dalam surga wa in dakhala, walaupun dia memasukinya. Ini termasuk adab. Karena yang jauh dari imam akan diakhirkan bagi dia masuk ke dalam surga wa in dakhalaha, walaupun dia memasukinya. Ya, termasuk dari adab mendekatkan diri kepada imam agar bisa melihatnya dan mendengarkan khutbah. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh sebelum yang terakhir, disebutkan oleh para ulama, bagi yang mendengarkan khutbah untuk tidak duduk dalam keadaan ihtiba. Tidak duduk dalam keadaan ihtiba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'ad ibn Anas al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata Mu'ad ibn Anas al-Juhani, nahى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. Nabi SAW melarang kita untuk duduk ihtiba pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah. Bagaimana duduk ihtiba? Yaitu melekatkan di antara dua lutut. Kemudian dia ikat dengan kedua tangannya atau dengan kain. Nah, melekatkan dua lutut seperti ini. Insyaallah antum semuanya paham. Kenapa dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam? Ketika sampai pada hadis ini berkata Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kata Imam Nawawi, karahatul ihtiba yaumal jum'ah wal imamu yakhtub, dimakruhkan duduk dalam keadaan ihtiba pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, li'annahu yajribun naum. Karena duduk yang seperti ini menghantarkan Anda kepada ngantuk dan tidur akhirnya. Nah, dia merasa nyaman ngantuk dan tidur. Fayafut min istima'il khutbah. Duduk yang seperti ini membuat Anda akan kehilangan mendengarkan apa? Khutbah. Wa yukhaf min intiqadil wudu, dan ditakutkan wudunya Anda batal karena Anda tidur. Makanya dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi sekali lagi para ulama menyebutkan hadis di atas lemah. Para ulama mereka menyebutkan hadis di atas dhaif. Sehingga pendapat yang rajih, duduk dalam keadaan ihtiba di hari Jumat hukumnya boleh. Karena dalil yang menyebutkan perkara tersebut tak kuat, tidak bisa diangkat sebagai hujjah. Dan ini kita lihat di negeri Yaman. Nah, para thullabul ilm, bahkan para masyayikh, guru-guru kami, ketika khutbatul Jum'ah, mereka duduk dalam keadaan seperti ini. Bahkan di Yaman dijual kainnya khusus, namanya habwa. Di Yaman dijual kainnya khusus, melingkar begitu, namanya habwa, dan mereka bawa ke masjid. Untuk khutbah Jum'at, atau kajian, atau pelajaran, atau muhadhar. Mereka pakai duduk seperti itu. Kalau di lain khutbah Jum'at, mereka bawa buku, bawa pulpen. Mereka nulis dalam keadaan duduk seperti itu. Pakai kainnya. Yang enggak punya kain, mereka copot surbannya imamah. Mereka putar dan duduk. Mereka nyaman mendengarkan ta'an nasrayyid. Mendengarkan imam berkhutbah. Karena kenapa? Sekali lagi, larangan pada hadis tersebut tidak kuat. Dihukumi dhaif oleh para ulama. Karena terdapat pada hadisnya perawi-perawi yang tidak lepas dari cacat. Tapi disebutkan adab ini. Walaupun pendapat yang rajih boleh. Ini yang ketujuh. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan. Dilarang bagi kita untuk bicara. Ngobrol. Di saat imam sedang berkhutbah. Dan dalilnya antum sering mendengar hadis yang diriwayatkan Imamul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub, apa? Faqad laghawt." Apabila engkau berkata kepada temanmu, "Ansit, diamlah." Dan imam sedang berkhutbah, maka Anda melakukan perbuatan sia-sia. Maksudnya apa? Rusak pahala antum. Berbicara. Berkata kepada temannya, "Ansit, diamlah." Maka rusak pahala antum. Anda melakukan perbuatan yang sia-sia. Bahkan pada hadis yang lain, walaupun diperbincangkan mengenai sahih dan lemahnya hadis ini, Nabi SAW bersabda, "Man takallama yawmal jum'ah wal imamu yakhthub," barang siapa yang berbicara pada hari Jum'at dan imam sedang berkhutbah, "fahuwa mithlul himar yahmilu asfara." Dia seperti keledai. Keledai ini binatang yang selalu dikiaskan untuk menunjukkan orang tersebut dungu bodoh. Yang berbicara pada hari Jumat dan imam berkhutbah seperti keledai himar yang membawa lembaran-lembaran. Maksudnya apa? Gak bermanfaat. Perbuatan sia-sia. Wa man qala ansit laysa lahul jum'ah, barang siapa yang berkata kepada temannya diam dan tidak mau diam, enggak ada Jumat bagi dirinya. Maksudnya enggak sempurna salat Jumat. Nah, maka adab yang kedelapan terakhir, tidak berbicara, tidak ngomong, tidak ngobrol ketika imam dalam keadaan berkhutbah. Larangan ini kapan dimulai dan kapan diakhir? Dimulai ketika imam khutbah dan diakhiri ketika imam selesai khutbah. Artinya selain itu boleh berbicara. Di antaranya yang pertama, ketika muadzin azan, enggak apa-apa kita berbicara. Karena imam belum khutbah. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika imam duduk di antara dua khutbah, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, imam duduk, enggak ada masalah kita berbicara. Karena imam tidak berkhutbah. Atau yang ketiga, ketika imam selesai dari khutbahnya, mau turun dari mimbar menuju ke tempat salat, enggak ada masalah bagi kita untuk berbicara. Karena larangan itu berputar ketika imam sedang khutbah. Idza qala li sahibika ansit wal imam apa? Yakhthub. Apabila Anda berkata kepada temanmu diam dan imam dalam keadaan berkhutbah, maka Anda telah melakukan perbuatan sia-sia. Jadi larangan ini hanya ketika imam dalam keadaan berkhutbah saja. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ila huna walhamdulillah.